أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه وأما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على فليس له اليوم هاهنا حميم. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Wafidin a'udzubillah. Sesungguhnya, ketika seorang dia diberikan nikmat-nikmat ini, maka hendaknya dia mengaplikasikan untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketakwaan yang diajarkan dan sikap baik yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan perbuatan yang cengeng. Bukan perbuatan orang-orang yang tidak ada gunanya. Bahkan itu adalah sebuah bukti, bukti nyata atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala memuji, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ulan wa yahiruna i'adqani yabquna wa yazidukum kum khusuan." Maksudnya Allah yaitu Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat yang lain di surat Maryam, di sana disebutkan, "Idza tutla 'alaihim ayatu Rahman khurru sujadaw wa bukiyan." Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah kepada mereka hamba yang mudah menangis ini, maka mereka menyungkur dengan bersujud kepada Allah dan bertambah dia menangis. Muhyiddin Azzaullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman, yang memiliki hati yang lembut, yang tidak mampu menguasai dirinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tutla 'alaihi ayatu zadadhum iman. Ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dia dibacakan asma Allah, dia bergetar hatinya. Dan dijelaskan wafidna azakallah, ketika dia mengingat akan kematian, akan berakhirnya umurnya, maka dia bercucuran air matanya. Dijelaskan wa idza sami'u ma unzila ila rasul qarra ayunahum tafidu minad dam'i bima arafu minal haq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka mencurahkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang telah mereka ketahui. Kemudian yaquluna rabbana amana faddubna ma'asyahidin, yang mereka mengatakan bahasanya, wahai Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan itu, maka telah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi, yaitu Nabi Muhammad SAW.